Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحباب أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 8 Jumat Tsani atau Jumat Akhir tanggal 8 atau tanggal 10 Januari 2022 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibnu Malik pertemuan yang 118 bait 37 sampai 40 halaman 162. Dan semoga Allah azza jadikan pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk paham dengan apa yang kita pelajari. Naam. Ya Allah Mas, qari. Agun, siap? Allahumma barik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah al-muqaddimatu. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu rabbiyallaha khairu maliki. Musallian ala nabiyil mustafa wa alihi mustaqilina syarafa. Wasta'inu allaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha wa mahwiyah. Tuqarribul aqsha bil lafdin mujazi. Fatabsutu batla bi wa'din munkazi. Fataktadi ridon bi ghairi syuhti. Wa ikotan alfiyah tabni mu'ti. Wahuwa bisabqin ha'izun tafdila. Mustawdibun sanani sana'iyal jamila. Wallahu yakfi bihibatin wafiroh li walahu fi darujatil akhirah. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kalamun al-lafdu mufidun kastakim. Wasmun wa fi'lun summa harfun lil kalim. Wahiduhu kalimatu wal qawlu am. Wa kilmatun biha kalamun qadyu am. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al. Amusnadin lil ismi tamyizun hasol. Ita wa fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Iwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudori'un yalilam kayasam. Wa maziyal af'ali bitamis wasim. Inuni fi'lal amri in amrun fuhim. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahwu syuhwa hayyal al mu'rabu wal mabni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni isyabahin minal hurufi mutni kasabbahil wad'i fismi jiktana al-mu'nawiyyi fi mata wa fi huna wa kaniya batin anil fi'li bila ta'azzuril wa kafti'ak wa kafti'korin usilla wa mu'rabul asma'i ma'kot salima min sabahil harfi ka'arzin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin mubniya wa'arabu mudari'an in aru min ariya min nuni tawqidin mubashirin wa min nuni innasin kayaru'na manfutin wa kullu harfi mustahikun lil bina wal aslu fil mabniyi an yusakkana wa minhu du fathin wa du kasrin wa dom ka'ayna amsi haithu wassakinu kam wa raf'a wan nasbat alan i'roba lismin wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu qad kusisa bil jarri kama qad kusisa fi'lu bi an yanjazima farfa bi dhammin wang syabna wang siban wa fatha wa jur kasron kadzikrullahi abdahu yasur wadzim bitaskini wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir farfa biwawi wan sibanna bil alif wajrur biya'in ma minal asma min minal asma asif asif kan as minal asma asif inda kadu in syuhbatan abana wal famu haitsul mimu minhu bana abun akhun hamun kadzaka wa huna wan naqshu fiha wahanu bukan wahuna wahanu wan naqshu wahanu wahanu abun akhun hamun kadzaka wahanu wan naqshu fi hadzal akhir akhiri ahsanu wa fi abi wa ta liyaihi yanduru wa qasruha min nafsihinna asharu wa syartu dzal i'rabi an yudafna la lil ya ka ja'ahu abika da'tila bil alifir fa'il musanna wa kila idza mubmarin mudafan wusila ilta kaza kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriani watakhluful ya fi jami'i hal alif jarron wan nasban ba'da fathin qad ulif farfa biwawin babiyah wabiyajrur wansib salima jam'in amiri wa mudnibi wasibhi wa zaik wasibhi zaini wabihi ishruna wababuhu ulhiqqa wal ahluna kulu wa alamuna iliyuna wa aroduna sadha wassinuna wababuhu wa mitlu hini qad yarid dal babu wa huwa inda qomin yadir yattarid wa nuni majmu'in wa ma bihil tahak faftah wa qalla man bi kasrihi nadzuk tambah satu lagi sampai 41 wa nunu ma sun wa nunu ma sunniya wal mulhaqqi bi bi aksi za kastamaluhu fangtabi nah coklah membarik kita ulangi. Qala muallif rahimallahu bismillahirrahmanirrahim.

wa ta'awud ala talafud, membiasakan diri mendengar, membiasakan diri untuk mengucapkan. Ya. Dan talasah, ya, ta'awud al-kitabah. Terakhirnya nulis, Mas. Terakhirnya apa, Mas? Nulis. Ini tiga maharat fil hifdz. Tiga keterampilan dalam menghafal. Pertama, tentang maharat sima'i. Kepandaian, kemahiran dalam mendengar. Kemudian kepandaian dalam mengucap. Dan kepandaian dalam menulis. Ya. Nanti setelah banyak ditambah dengan apa, Mas? Latihan. Itu namanya ada maharatil ghorizah. Maharatil ghorizah. Maharat yang di situ apa, Mas? Antum itu sambil apa, Mas? Sambil melatih insting. Insting, oh setelah ini, ini. Setelah ini, ini. Setelah ini, ini. Itu perlu dilatih, Mas. Gak bisa kemudian datang dengan sendirinya. Ya, harus dilatih. Nah, terakhir. Kemarin kita membahas apa, Mas? Tentang waqala min bikasrin natok. Tentang apa, Mas? Ada muslimina, muslimuna. Nah. Ingat itu, Mas? Kemarin kita membahas nah. Ya, ini mungkin bahasanya Maryam, bahasanya. Fat juga. Nah. Ini kaitannya masih apa, Mas? Tentang jamak mudzakkar salim itu terakhirnya nah. Tapi ada juga orang yang mengucapkannya dengan kasrah ni. Muslimuni, muslimini. Ya, tapi sedikit. Ya, sedikit. Nah, kalau yang kasrah itu musan. Bedanya nun fathah dan nun kasrah. Mana kita bahas seperti itu, Mas? Tentang apa? Yang bait ke-40 dan 39. Nunu. Nah, sekarang kita masuk pada qaluhu wan nunu ma sunniya wal mulhaqi bihi bi aksi dzaka istamaluhu. Yani anna an-nun al-musanna wa ma ulhiqa bihi al-maqsuratun fi hali ar-raf'i wa nasbi. والجري تقول قام الرجلان ورأيت رجلين ومررت برجلين نعم. Jadi qauluhu, perkataannya itu perkataan Ibnu Malik, wanunu masunniya, nun yang dijadikan musanna, ya. Ini kaitannya dengan nama, Mas? Muslimani. Nun ini. Wal mulhaq bihi bi aksi dzaka istamaluhu. Itu berbeda dengan ya mulhaqnya kawi. Itu juga bi aksi dzaka istamaluhu. Daka maksudnya di sini apa? Nun pada jamak mudzakkar salim. Berbeda. Karena kalau jamak mudzakkar salim apa? Muslimuna. Muslimuna. Ini muslimani. Muslimuna. Paham? Nunnya itu, Mas. Ya, nun. Nah. Sehingga di sini wama yakni anna nun al-musanna, bahwasa nun yang ada musanna di musanna itu, wama ulhiqa bihi maksuratun, dan kawinya dari musanna itu juga maksuratun, artinya apa? Dikasrohkan, Mas. Fi halir rafi wa nasbi wa jarri, baik di nasab rafa, nasab dan jar, semuanya dikasrohkan, Mas. Semuanya dikasrohkan. Paham sama sih? Semuanya dikasrohkan. Ya. Jadi semuanya dikasrahkan, Mas, dalam rafa, nasab dan jar. Karena apa? Muslimani dan muslimaini. Muslimaini. Semuanya dikasrahkan. Ini dalam apa, Mas? Jar dan nasab. Ini dalam apa? Rafa. Bapak-bapak, pintar. Nah. Taqulu qama rajulani wa ra'aitu rajulaini wa marartu bi rajulaini. Telah berdiri dua orang laki-laki. Dan aku telah melihat dua orang laki-laki. Tuh, antum lihat. Wa marartu bi rajulaini. Dan aku melewati dua orang laki-laki. Nah. Kemudian rajulani, semuanya maksurah. Semuanya maksurah. Nah, idzan hiya maksuratun wa kadzalika qalla man bi fathihi nataq. Semuanya ini maksurah, kasrah, dan sangat sedikit sekali man bi fathihi nataq. Man bi fathihi, orang yang dengan memfathahkan itu mengucapkan. Jadi kalau bi fathihi maksudnya apa? Marartu bi rajulaina. Itu sangat sedikit sekali. Terus naga terbang, Mas. Balik. Nah. Wa huna la farqa bainar raf'i wan nasfi wal jarri. Ini tidak ada perbedaan, Mas. Antara di sini ya, idan hiya maksuratun, semuanya maksurah, dikasrahkan semuanya. Qallaman bi fathin nataq, sangat sedikit sekali yang mengucapkan dengan fathah. Dan ini tidak ada perbedaan antara rafa, nasab dan jar. Yani fil arabi ma yaftahu nunal musanna fil raf'i wan nasfi wal jarri. Dalam bahasa Arab ini, ya, ini sangat jarang sekali orang yang memfathahkan nun musanna dalam rafa, nasab dan jar. Fataqulu qama rajulana wa ra'aitu rajulaina wa marartu bi rajulaina. Ini sangat jarang sekali. Wa hadhihi lughatun arabiyyatun lakinnaha qalilatun. Ini bahasa Arab tapi sangat sedikit sekali, Mas. Wa min dhalika qawlu syair, oleh karena itu perkataan syair, a'rifu minhal jida wal aynana wa man khiraini ashbaha tabiyana. Di sini dijelaskan dalam penjelasan bahasanya kata-kata Nah, jadi di situ dijelaskan tentang berkaitan dengan ya penjelasan syair, penjelasan syair tentang a'rifu minha jida wal aynana wa man khiraini ashbaha daibata ya dabyana ashbaha dabyana ya. Jadi a'rifu, aku mengetahui minha darinya al-jida ya, mengenai al-jida wal-ainan. Jida maksudnya di sini leher, wal-ainana dan kedua mata, wa mankhiraini, mankhiraini dua lubang hidung, ashbaha dabyana yang mirip dengan dabyan. Disebutkan di sini hada rajzu di rajulin min bani dabbay dabba ya min bani dabbata au di ru'bata kama fi durari lawami wal maqasid an-nahwiyah li ru'bah fi mulhaq diwani wa li rajulin fi nawadir abi zaid wa bila nisbah fi awdah al-masalik wa qala ibnu hisham huna wa qila al-baitul masnu' bait itu masnu' artinya apa dibuat-buat mas sehingga di sini wa nun fi jami'in lahu fasnya a'rifu minhal jida wal ainan wa man khiraini ashbaha dabyana wal mu'allif rahimahullah ata bi baitaini fi hukmi nun jam'i mudzakkar salim wa ma ulhiqa bihi wa fi hukmi nun al musanna wa ma ulhiqa bihi wa fil kafiyah allati hiya aslun lil ulfiyati ata bi baitin wahidin faqala wan nunu fi jamin lahu al fathu wa fi tathniyatin kasrun wa aksun qad yafi nah. Jadi a'rifu minha jida wa ainana. Aku mengenali darinya itu ada jida. Ya. Ada lehernya. Jida, leher. Wal ainana dan kedua mata. Wa man khiraini dan kedua lubang hidung. Ashbaha menyerupai dabyana. Yang menyerupai si dabyan. Ya. Nah, di sini disebutkan dabyana ainana. Ini musannanya, Mas. Di situ. Ainana. Dabyana. Ya. Nah. Mu'alif rahimahullah ata bi baitaini fi hukmin nuni jami' mudzakkar salim. Mu'alif di sini rahimahullah membawakan dua bait tentang hukum nun jama' mudzakkar salim wa ma ulhiqa bihi dan apa yang menjadi kawinnya. Wa fi hukmin nunil musanna wa ma ulhiqa bihi dan dalam wa fi hukmin nunil musanna dalam hukum nun musanna. Nun musanna mas, apa mas nun musanna itu? Ya muslimani ni muslimaini ni itu nun musanna wa ma ulhiqa bihi dan apa yang kawinnya mulhaq wa fil kafiyati di dalam kafiyah allati hiya aslun lil alfiyati ata bi baitin wahidin faqat ya di mana itu al kafiyah asal dari lil alfiyah atau bi baitin ini mendatangkan bait wahidin satu bait faqala wan nunu fi jami'in lahul fathu wa fi tasniyatin kasrun wa aksun qad yafi wa aksun qad yafi ya Jadi di sini jelaskan tentang apa, Mas? Anda bilang apa? Itu. Ya. Nunun jamak muzakkar wa ma ulhiqa bihi. Nah, ini di sini tentang inahu disebutkan nah disebutkan di situ tentang wanunu fi jami'i lahu fathu wanunu. Dan fi jam'i lahu fathu wa fi tasniyatin di dalam tasniyah wa nun fi jam'in lahu fathu wa fi nah, wa nunu fi jami'i lahu al-fathu. Dalam nun di dalam jamak itu lahu fath. Siapa? Fathah, Mas. Jamak dalam jamak masih fathah. Wa fi tasniyatin kasrun. Dalam tasniyah musanna itu kasrah nunnya. Nun musanna. Wa aksun qad yafi. Ya. Kalau sebaliknya qad yafi. Yafi maksudnya di sini apa? Jarang. Sedikit sekali penggunaannya. Hadzal baitu awdahu wa ahsaru min baitai Ibnu Malikin sabiqaini. Bait ini sangat lebih jelas dan lebih mudah kesimpulannya dari dua bait yang kita ya pelajari sabiqaini sebelumnya. Lakin ma hukmu ma qoblan nunu fihima. Tapi apa hukumnya sebelum nun di dalam hal tersebut? Al-jawabu amma fi musanna wa amma ulhiqa bihi fa ma qoblan nuni maftuhun mislu ar-rajulaini. Wa fi jam'i wa ma ulhiqa bihi maksurun kama fi muslimina. Lakin yakuluna Allahu ta'ala fi al-Quran al-Kirim wa innahum indana la minal mustafaini al-akhbar. Fahuna an-nunu maftuhatun. Nun maftuhatun. Nah, antum lihat lagi di sini. Ya. Hadal baitu awdahu wa akhsaru min baitai Ibn Malik as-sabiqin. Baitai maksudnya 39 dan 40. Biar jelas. Ya, dua bait. Bait ini bait maksudnya bait yang ada di ya. Wa nunu fi jam'in lahul fathu wa fi tasniyatin kasrun wa aksun qad yafi. Ya. Jadi min baitai Ibn Malik sabiqaini. Lakin namun ma hukmu ma qablan nun fihima, apa hukum dari sebelum nun di dalam keduanya itu apa? Fihima itu maksudnya apa? Jamak dan musanna jamak mudzakkar salim dan musanna. Nah, paham? Al jawab, jawabnya mas. Jawab. Ya. Amma fil musanna, sedangkan dalam musanna, wa ma ulhiqa bihi, dan apa yang menjadi mulhaq musanna, wa ma qabla nuni maftuhun. Apa sebelum nun itu maftuhun. Maftuhunnya apa? Dibuka mas. Difathahkan. Mithlu rajulaini. Wa fi jam'i wa ma ulhiqa bihi maqsurun kama fi muslimina. Lakin yaqulu Allah ta'ala fil Qur'an Karim wa innahum 'indana la minal mustafainal akhyar. Ya. Di shot 47 mas. Bisa lihat shot. Shot. Shot keberapa shot mas? Selamat. Pilih. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang yang pilihan yang paling baik. Wa innahum indana laminal mustafainil akhyar. Nah, itu jawab. Amma fil musanna, ya. Contohnya musanna mas di sini. Wa ma ulhiqa bihi, dan apa yang menjadi kawinya? Kawi. Fa ma qabla nuni maftuhun, dan apa yang sebelum nun itu adalah maftuh. Mislu rajulaini. Mislu rajulaini, yaitu dua orang laki-laki. Wa fil jam'i, dalam jama', wa ma ulhiqa bihi maqsurun kama fil muslimina. Itu dikasrahkan sebagaimana apa? Muslimina. Lakin yaqulu Allah ta'ala fil Qur'an Karim, namun Allah azza wajalla berfirman dalam Qur'an Karim, wa innahum 'indana la minal mustafainil akhyar. Ya. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Ya. Fahuna nunu maftuhatun. Nun di sini adalah. Ya. As. Kasrah atau fathah mas? Ya, fathah. Difathahkan. Nah. Ini. Ya Allah. Kita lanjutkan pada. Karena ini masuknya kaidah. Kaidah kalau dilepas setengah lewat nanti mas. Jadi enggak paham. Nah, kaidah insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya untuk malam insyaallah. Jadi demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah azza wajalla menjadikan apa yang kita pelajari itu sebagai pemberat amalan kita kelak di hari hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.